Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab Al-Jihad Was-Sair, yaitu bab yang ke-7, ya, bab istihbab ad-du'a bin nasri inda liqa'il adu, bab dianjurkannya, ya, disunnahkannya berdoa meminta pertolongan ketika berhadapan dengan musuh, ya, ketika berhadapan dengan musuh. Sebelum kita masuk ke bab ini, kita kembali ke belakang pada hadis nomor 4469. Ya. Tentang hadis Abdullah. Ketika itu kita tidak bisa memastikan apakah Abdullah bin Umar sebagaimana riwayat sebelumnya atau Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dalam kaidahnya. Maka ketika kita rujuk kembali, hadis ini adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya, pada baris yang terakhir di terjemahannya, dari Abi Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Abdullah di sini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Tidak seperti riwayat-riwayat sebelumnya 4468, 4467, 66, 65, semuanya dari Abdullah bin Umar. Ya. Baik, kita masuk ke bab ketujuh tadi, istihbab ad-du'a bin nasri inda liqa'il adu, dianjurkannya berdoa meminta pertolongan ketika berhadapan dengan musuh. Berdoa meminta pertolongan ini apa yang kita dapatkan pada hadis sebelumnya, ya, pada bab yang sebelum ini, di mana Nabi SAW ketika sudah berhadapan dengan musuh, ya, di saat tergelincirnya matahari, dia berhadapan dengan pasukannya dan menyampaikan pesan-pesan yang penting sekali. Yang pertama, la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap-harap berjumpa musuh, berhadapan dengan musuh. Was'alullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah keselamatan. فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَاسْبِرُوا, apabila kalian berjumpa dengan musuh, berhadapan dengan musuh dalam peperangan, maka bersabarlah. وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang. ثُمَّ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kemudian setelah selesai khutbahnya, lalu dia berdiri dan berdoa dengan doa yang disampaikan di sini, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai zat, ya Allah, zat yang menurunkan kitab dan memperjalankan awan dan membinasakan pasukan-pasukan besar, binasakanlah mereka, maksudnya musuh mereka saat itu, wansurna alaihim, dan berilah kami pertolongan melawan mereka. Ini salah satu contoh dari praktek Nabi terkait dengan bab yang sekarang ini, disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Karena diperbuat oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk ke hadis yang pertama di bab yang ketujuh ini, hadis nomor 4479. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Ismail bin Abi Khalid an Abdullah bin Abi Aufa. Ini hadis yang tadi. Ya, masih Abdullah bin Abi Aufa. Hadis yang tadi kita bacakan di akhir bab yang ke-6 itu juga hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala an. Qal, kata Abdullah, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Ahzab. Nabi mendoakan kebinasaan untuk Al-Ahzab, sekutu-sekutu yang menjadi musuhnya, yang bersatu melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Da'a ala, ya, dengan doa da'a lahu, maknanya bertolak belakang. Da'a berdoa. Lahu pakai lam, lahu apakah pakai li misalnya, itu artinya mendoakan kebaikan. Ya. Da'a artinya berdoa. Kemudian huruf setelahnya adalah lam, baik itu lahu atau li fulan, ya. Lam yang berbaris fathah atau berbaris kasrah, ya. Ini maknanya mendoakan kebaikan. Ya. Du'aul walidi liwaladi. Ini salah satu dari lafaz hadis. Ada beberapa doa yang diijabahi oleh Allah. Yang salah satu lafaznya adalah berdoa orang tua, doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ya. Du'aul walidi liwaladihi. Linya itu yang menjadikan dia bermakna baik. Ya. Sementara da'a alaih pakai ala, ya, yang sekarang ini da'a ala, ya, pakai huruf ala bukan huruf li tetapi ala, maka ini doa kebinasaan, mendoakan untuk celaka binasa. Makanya salah satu dari lafaz hadis yang tadi bahwa ada beberapa doa yang diijabahi oleh Allah adalah doa ul walidi ala waladi, ya. Doa orang tua untuk anaknya, kedua-duanya dikabulkan oleh Allah, baik itu doa kebaikan ataupun doa kecelakaan atau kebinasaan. Dan sudah ada bukti-bukti seperti hadis yang dijelaskan oleh ulama, hadis Jurayj, ya. Ketika ibunya berdoa karena ibunya merasa tidak disahut panggilannya, tidak disambut panggilannya, Jurayj ketika itu sedang sholat, sholat sunnah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih utama dari ibadah. Ya. Ibadah itu mesti didahului oleh ilmu. Ibadah tanpa ilmu tidak ada artinya. Dalam kasus Jurayj ini sebenarnya, dia justru yang lebih utama menyambut panggilan orang tuanya. Kenapa? Karena sholatnya itu sholat sunat, sementara menyambut panggilan ibunya adalah wajib. Ya. Tetapi justru dia memilih untuk lanjut sholatnya. Ini yang membuat orang tuanya marah dan berdoa, ya Allah jangan wafatkan Jurayj sampai engkau tampakkan di hadapannya wanita-wanita, ya, pelacur. Artinya bukan berbuat melacur, tapi dilihatkan banyak wanita pelacur di hadapannya. Dan itu yang terjadi, ya, ketika dia tertuduh berzina dan memiliki seorang anak. Maka ketika para wanita-wanita pelacur itu berkumpul semuanya demo, ya. Jadi saat itulah Jurayj memohon kepada Allah untuk menampakkan bahwasanya dia bebas dari tuduhan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dari bayi yang berbicara, ya, di hadapan para wanita yang menuduhnya berzina, ya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan atau membersihkan nama baiknya dengan menakdirkan bayi itu berbicara sebagaimana dijelaskan oleh ulama sejarah. Intinya doa orang tua kepada anaknya, baik itu li, ya, maksudnya li waladi, untuk anaknya, itu doa kebaikan mustajab. Begitu juga doa orang tua dengan menggunakan ala, doaul walidi ala waladi, doa kecelakaan. Makanya berhati-hati, ya, orang tua menyumpahi anaknya mudah sekali, celakolang, kalau bahasa saya itu celakolang. Ini doa kecelakaan untuk anak. Ya. Dan yang lainnya. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua berhati-hati, ya, berbicara dalam unsur mendoakan, menggunakan kata-kata yang baik untuk anaknya. Tidak ada perkara doa yang apapun sikap anak, tidak ada yang lebih utama dari mendoakan kebaikan. Kalau anaknya tidak benar, maka doakan kebaikan. Semoga Allah memberinya petunjuk. Ya. Kalau bahasa Arabnya, ya Allah yahdik. Ya. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik atau doa-doa buruk. Karena salah satu doa yang didengar dan diijabahi oleh Allah adalah orang tua terhadap anaknya. Jadi kembali kita ke lafaz hadis tadi, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala. Ala, bukan li, ya, ala. Artinya apa tadi? Doa keburukan, kebinasaan. Nabi mendoakan keburukan untuk al-ahzab. Al-ahzab sekutu, ya. Kelompok-kelompok yang bersatu secara zahir menghancurkan dan menyerang kaum muslimin. Nabi SAW mendoakan keburukan dan kebinasaan untuk mereka. Isi doanya adalah faqal, itu yang tadi kita baca. Hampir sama dengan nada yang tadi. Allahumma munzilal kitab. Ini sama dengan yang pertama. Sari'al hisab, ini tambahan. Ya. Sari'al hisab. Di lafaz doa yang tadi sebelum ini itu tidak ada sari'al hisab. Ya. Yang tadi mujriyah sahab. Kalau sini sari al-hisab, yang sangat cepat perhitungannya. Ya, perhitungan Allah untuk semua manusia di hari kiamat. Semua manusia dihisab oleh Allah. Satu persatu, dan penghisaban itu sangat cepat. Ya. Ini di antara sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sari al-hisab, yang sangat cepat penghisabannya. Kemudian Nabi SAW langsung masuk kepada doanya, ihzim al-ahzab. Begitu cara membacanya, ihzim al-ahzab. Kalau kita sambung, maka mim yang sukun tadi, untuk lebih memudahkan kita menyambungnya, diganti barisnya yang dari sukun menjadi kasrah. Ini bagaimana? Ihzimil ahzab. Ihzimi, karena baris kasrah ini baris yang paling ringan, ya, untuk diucapkan. Ya. Ihzimil ahzab, apalagi zainya berbaris kasrah juga. Jadi seiring dengan huruf zai tadi, maka dua sukun ihzim al ahzab itu, maka mimnya yang tersebut ditukar dengan huruf dengan baris kasrah. Ihzimil ahzab kalau kita menyambung bacaannya. Kalau tidak, seperti yang tertulis, ihzim al-ahzab. Al-ahzab. Ini doa Nabi, permohonan Nabi. Kemudian dia melanjutkan, Allahumma, Allahumma zimhum. Kalau kita berhenti, Allahumma ihzimhum. Ya. Ihzimhum. Allahumma zimhum, ya Allah binasakanlah mereka. Wazalzilhum, dan gempakan mereka. Ya. Zilzal itu gempa, artinya goncangkan mereka. Ini diantara permohonan Nabi. Bentuk kegoncangan itu bisa saja goncangnya bumi di bawah yang mereka injak, atau goncangnya pasukan mereka. Terpecah-pecah sehingga tidak bersatu lagi. Terpencar-pencar sehingga kekuatannya tidak sekuat bila mana mereka bersatu. Ya. Zalzilhum di sini diartikan cerai beraikan mereka. Ya. Di antara makna menggoncangkan itu mencerai beraikan mereka atau menggoncangkan bumi yang ada di atas mereka, yang di bawah mereka. Ya. Wazalzilhum ini di antara lafaz doa Nabi. Kalau yang tadi Allahumma munzil al-kitab wa mujriya sahab wa hazimal ahzab ya ihzimhum wansurna alaihim. Kemudian di sini Allahumma munzil al-kitab sari'al hisab. Di sini dua lafaz doa yang bentuk yang tempatnya sama ini mengajarkan kita bertawassul dalam berdoa. Bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Biasanya tawassul ini menutup doa Nabi. Ya. Ya arhamar rahimin. Ya. Wa anta innaka antal ghafurur rahim. Ini tawassul yang diletakkan di ujung. Terkadang tawassul itu diletakkan di awal seperti dalam doa ini. Ya. Allahumma munzilal kitab. Bertawassul dengan sifat Allah menurunkan kitab. Ya. Bertawassul dengan sifat Allah sari'al hisab. Bertawassul dengan sifat Allah memperjalankan sahab. Awan-awan. Karena memperjalankan awan ini bukan sembarangan. Yang sudah benar-benar sudah diatur. Ya. Munculnya awan itu diatur. Makanya kita bisa mengenal kapan musim hujan, kapan musim panas, musim kemarau. Setelah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak tahu. Terkadang di musim hujan tidak ada hujan. Ya. Atau jarang hujan. Terkadang berpindah-pindah atau semakin berkurang waktunya, semakin cepat waktunya, semakin lambat waktunya, itu semuanya pengaturan Rabbul Alamin. Jadi itu salah satu cara berdoa, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Di antara yang juga kita petik dari doa ini adalah menyesuaikan tawassul dengan nama-nama Allah itu dengan permohonan. Ya. Menyesuaikan dengan permintaan, tawassul dengan nama-nama Allah itu, pilih perbuatan dan nama-nama Allah itu yang sesuai dengan permintaan. Kalau kita minta rezeki, ya, minta rezeki, maka bertawassul dengan Allah yang Maha Pemberi rezeki, sebutkan namanya. Ya, sebutkan bahwa Allah tidak ada satupun yang luput dari rezeki yang diberikan. Semuanya engkau berikan ya Allah. Maka lapangkan rezeki saya. Engkau yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki, maka lapangkan rezeki saya. Atau meminta rahmat. Ya. Meminta ampunan, sesuaikan tawasulnya tadi dengan nama, tawasul dengan nama dan perbuatan Allah itu dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta ampunan, sebutkan nama Allah atau sifat Allah yang mengampuni dosa tanpa peduli. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis kursi, ya ibadi lau balagat dunubuka ananas sama, wahai hambaku, kalau sekiranya ya dosamu sampai setinggi langit memenuhi jagat raya ini, lalu summa ataitani wastaghfartali, kemudian engkau datang dan meminta ampun kepadaku, aghfirlak, saya akan ampuni, wala ubali, dan saya tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Sebutkan itu. Ya. Dan engkau Maha tahu ya Allah dosa-dosaku. Ya. Bukan seperti ungkapan yang dikenal dari ungkapan Abu Nawas. Ya. Nabi SAW tidak mengajarkan cara seperti itu. Memang, ya, sungguhnya saya tidak pantas masuk surga. Tetapi saya juga tidak mampu masuk neraka. Tetapi yang paling utama bertawassul itu dengan nama-nama Allah. Terkadang memang ada saatnya kita bertawassul kepada Allah dalam berdoa dengan menampilkan kebutuhan kita, menampakkan kelemahan kita. Ya, seperti dalam ayat itu. Ya, atau mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah. Ini doa sebenarnya. Itu doa-doaul karbi. Doa dalam kesempitan. Tidak ada lagi kita merasa adanya celah untuk keluar dari kesempitan, maka saat itulah kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ul-karbi yang dibaca oleh Nabi Nuh, Nabi Ayyub, Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalin. Bertawassul dengan pengakuan terhadap dosa. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam yang meminta ampunan dengan mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana. Pengakuan. Ya. Wa illam taghfir lana, ini pengakuan juga keinaan, kelemahan. Kalau tidak engkau yang mengampuni, tidak akan ada yang lain lagi ya Allah. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini di antara tata cara bertawasul kepada Allah dalam meminta. Dan tawasul ini ada terbagi dua. Kita masuk sedikit ke bab akidah. Tawasul terbagi dua. Ada tawasul yang dibenarkan, ada tawasul yang diharamkan, dilarang. Tawasul yang dibenarkan itu bertawasul dengan tadi, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bertawasul dengan menyatakan kelemahan, kehinaan, dan kotornya kita oleh noda-noda dosa. Ya, inni zalamtu nafsi zulman katsira, pengakuan terhadap dosa. Bertawasul dengan amal saleh. Dicontoh tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan amal saleh. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, setelah berbuat kebaikan, maka diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mengharap kepada Allah, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu Allah yang menciptamu, maka berharaplah, mintalah, mohonlah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika dia memohon kepada Allah setelah berbuat baik. Ya. Fasaqalahuma. Allah bercerita tentang Nabi Musa setelah sampai di Madian. Kemudian dia membantu dua wanita yang tidak mampu, ya, untuk memberi air minum. Kecuali kalau laki-laki sudah selesai semuanya, masih tersisa air. Dan mereka juga tidak mau campur baur dengan laki-laki pengembala yang lain. Ya, dibantu oleh Nabi Musa. Kemudian setelah selesai membantu itu, sama sekali dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan. Dia berteduh di sebatang pohon sambil berdoa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah dia berbuat baik. Kemudian hadis sahih, contoh bertawasul dengan amal soleh juga. tiga orang yang terkurung dalam gua. Ya, tiga orang yang terkurung dalam gua. Terkurungnya begini, karena hujan. Nabi SAW bercerita, ini kejadian di masa dahulu, di masa Bani Israel. Ketika hujan mereka cari tempat teduh. Kalau sekarang kita tempat teduh banyak, di bawah pohon, di bawah ruko, di bawah kedai, ya, apapun bisa dijadikan tempat berteduh. Nah, ketika itu mereka dalam perjalanan tidak ada tempat berteduh kecuali gua. Nampak oleh mereka gua, masuk mereka ke dalamnya. Karena hujan lebat, tiba-tiba jatuh sebuah batu besar dari atas. Dan jatuhnya batu bisa saja karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas persis jatuhnya di mulut gua, ya, sehingga menutup mulut gua tersebut, tidak bisa didorong dari dalam dengan tiga orang. Mungkin ratusan juga tidak bisa mendorongnya. Ini tiga orang. Sehingga mereka umpama terkurunglah di dalamnya. Terkubur hidup-hidup dalam gua. Dan mereka diilhamkan oleh Allah untuk bertawasul, meminta menggunakan amal soleh yang telah mereka kerjakan. Ini pesan bagi kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah berada dalam kesulitan, dalam kesempitan, dalam kesusahan, yang kita butuh pertolongan, butuh kemudahan diberikan oleh Allah, butuh kelapangan yang diberikan oleh Allah. Ingat, ya, amalan-amalan yang kita lakukan dan kita berbahagia dengan amalan tersebut. Ya, mohon kepada Allah dengan menyebutkan amalan tersebut. Dan juga ada dorongan untuk memperbaiki amalan. Ya, ya, memperbaiki amalan. Kita mengaji Sahih Muslim ini jangan dikira ada amal yang sederhana. Kalau benar-benar kita menikmatinya dan kita merasa ini amalan saya yang istimewa, setiap hari saya, hampir setiap hari saya mendengarkan bacaan hadis-hadis Nabimu ya Allah, Ya. Dan saya pelajari, bila mana engkau tahu saya melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, maka minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki amalan, ya. Usahakan untuk memaksimalkan apapun amalan dan kita mencintainya, maka dalam ada kalanya, ada saatnya kita sangat butuh dengan pemberian dan pertolongan Allah, maka bertawassullah dengan amalan-amalan yang sangat kita sukai. Ini juga pelajaran yang diambil dari kasus tiga orang yang tadi terkurung di dalam goa. Mereka masih ingat, mereka coba, dan itu ternyata beberapa jenis amalan yang mereka menyukainya, dan mereka ketika melakukannya itu benar-benar puas, bukan mengharapkan pujian, tapi benar-benar puas, dan mereka merasakan juga hasilnya, tenang mereka, bahagia mereka dengan amalan tersebut, walaupun orang tidak mengenalnya. Seperti orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang luar biasa, salah satu juga dari mereka yang menjaga amanah, gaji satu bulan milik salah satu karyawannya diinvestasikannya, bukannya diambil tetapi dikembangkannya sehingga menjadi harta yang banyak melimpah. Ketika pegawainya, karyawannya itu datang untuk menuntut gaji satu bulan itu, ternyata gaji itu sudah menjadi harta yang besar, diberikan semuanya tanpa mengambil walau satu ekor kambing pun, dan dia tidak mengharap apa-apa, hanya sekadar untuk menjaga. Ya. Kemudian yang menjaga kehormatannya, tidak berbuat nista, berbuat keji, walaupun dalam pada kesempatan, pada saat dia ketika benar-benar mudah baginya untuk berbuat zina. Ya, ini diingat oleh mereka dari sekian banyak ketaatan yang mereka lakukan. Maka bukan hanya itu yang mereka lakukan, banyak ketaatan. Tapi mereka tahu inilah yang paling saya merasa puas dengan amalan ini. Karena orang kalau sudah diterima amal ibadahnya oleh Allah, dia akan merasakan ketenangan. Ya. Dia merasakan berbeda dengan amalan yang lain. Sekarang kita terkadang tidak merasa puas dengan sholat kita karena kita sembarangan. Ya. Tidak merasa puas, assalamualaikum, assalamualaikum, kita masih belum merasa puas. Karena kita tidak merasakan, tidak berupaya untuk menjadi puas dengan sholat kita. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmatin Allah. Kembali kita ke hadis yang tadi. Yang pertama, faedah yang kita ambil dari hadis ini dan sebelumnya adalah bertawassul. Dan tadi kita sudah jelaskan bentuk-bentuk tawassul yang disyariatkan. Dan yang kedua dari jenis tawassul apa? Tawassul yang dilarang. Bertawassul dengan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Bertawassul dengan zat orang soleh. Ya Allah, dengan kedudukan orang soleh ini di sisimu, maka beri saya. Apa hubungan dia dengan kita? Ya. Apa hubungan Nabi? Apa hubungan kemuliaan Nabi dengan permintaan kita? Nabi mulia, kita tahu dan kita yakin Nabi mulia. Tetapi dengan permintaan kita apa hubungannya? Apakah dengan itu Allah berikan permintaan kita? Sementara kita juga tidak mengikutinya. Ya, tidak mengikuti dan menauladani tuntunannya. Ya. Para sahabat tidak pernah meminta kepada Allah dengan mengedepankan dan menonjolkan, ya Allah, sungguhnya nabimu itu mulia di sisimu, beri saya. Tidak ada. Ya. Tidak ada mereka melakukan itu. Bertawassul juga dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Dengan cara, ini tawassul syirik bahkan, ketika mereka meminta, berdoa, melakukan ibadah, diberikan kepada manusia, kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang tujuan nanti mereka membawanya kepada Allah. Ini tawassul syirik, syirik besar, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrik Mekah. Mereka yang mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak berikan ibadah ini kepada berhala-berhala ini, kecuali tujuannya agar berhala tersebut, ya, zatnya atau simbol di belakangnya, orang-orang soleh di belakangnya, itu membawanya kepada Allah dan mendekatkan kami kepada Allah. Mereka berbuat syirik itu bukan untuk mengibadati berhala semata, tetapi untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ternyata itu kesyirikan, syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Nah, ini kemudian juga bertawassul dengan kemuliaan Nabi, dengan hak Nabi. Ya, walaupun nanti akan ada riwayat-riwayat yang lemah atau ada riwayat-riwayat yang kuat, ya, yang bisa dijadikan dalil, tetapi disalahartikan oleh sebagian orang untuk melegalkan bertawasul dengan hak-hak orang saleh. Ya, dengan hak Nabi. Ya. Tidak ada hubungan hak Nabi dengan permintaan kita. Ya. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan mengedepankan hak Nabi yang besar, kemuliaan Nabi yang besar, kedudukan Nabi yang mulia di sisi Allah, lalu Allah kabulkan permintaan kita? Tetap tidak akan mungkin, tidak akan berkurang kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa semuanya, tetap Nabi mulia. Ya. Yang akan berpengaruh kepada permintaan kita itu adalah keikhlasan kita dalam berdoa dan bagaimana kita ittiba dengan Nabi. Sementara sekarang kita sudah tidak ittiba dengan Nabi. Cara berdoa dengan tawasul seperti itu tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahagian tawasul yang kedua, yaitu tawasul yang tidak dibenarkan. Kemudian kita lanjutkan hadis ini. Ada hadis yang ada di bawah bab ini, kembali kepada bab ketujuh. Disunnahkan berdoa untuk meminta kemenangan saat bertemu musuh. Hadis yang pertama telah kita selesaikan. Kemudian hadis yang kedua, 4480. Imam Muslim mengatakan, wahdathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadathana Waqi' ibnu al-Jarrah an Ismail ibn Abi Khalidin qala sami'tu ibn Abi Aufa. Ibn Abi Aufa, dia tadi Abdullah, ya, radiyallahu anhu, yaqul da'a Rasulullah SAW. Ya, sampai di situ. Kemudian dia mengatakan, bimithli hadithi Khalidin, ya, seperti hadis Khalid yang telah berlalu. Ya, ghaira annahu qala hazimal ahzab. Ya. Wa lam yadhkur qawlahu Allahumma. Jadi di sini lafaznya yang kedua ini tanpa ada Allahumma. Nabi yang hanya mengatakan hazimal ahzab. Ya. Sari'al hisab, atau ya hazimal ahzab, sari'al hisab, ihzimil ahzab. Itu saja, tanpa ada dimulai dengan Allahumma. Ya, karena Allahumma itu artinya memanggil, ya Allah. Bisa saja dengan Rabbana, bisa saja dengan ya, ya Rabbana, ya hazimal ahzab, wahai zat yang menghancurkan sekutu-sekutu. Jadi dalam lafaz hadis yang kedua tidak ada Allahummanya. Kemudian isi sisanya sama dengan lafaz hadis sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, 4481, dengan hadis setelahnya 4482. Ya. Untuk hadis 4481, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar jami'an an ibni Uyainata an Ismail, ya, Ismail ibn Abi Khalid, dalam riwayat yang sebelum ini. Itu yang dimaksud dengan Ismail ibn Abi Khalid. Dari Ismail sampai kepada ibni Abi Aufa sama, ya, sanadnya sama. Sementara di sini wazada ibnu Abi Umar berkata, atau ditambahkan oleh ibnu Abi Umar, gurunya Imam Muslim di sini, fi riwayati mujriyas saham. Nah, kalau tadi kan hadis yang pertama, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab, tidak ada mujriyah sahab. Nah, di sini dalam riwayat Ibnu Abi Umar, salah seorang dari guru Imam Muslim, itu ada kata-kata mujriyah sahab, sama dengan riwayat pada akhir bab yang keenam. Ada mujriyah sahab, zat yang memperjalankan awan. Ya. Jadi awan itu diperjalankan, dan yang memperjalankannya angin yang diperintah oleh Allah. Di mana, kemana akan dibawa? Dan angin itu yang mengarahkannya malaikat. Ya. Yang mengarahkannya malaikat. Ada malaikat yang mengurusi hujan. Makanya hadis dalam Sahih Muslim juga, ya, diceritakan oleh Nabi, ada kejadian di masa dahulu, seseorang berjalan di padang pasir, tiba-tiba dia mendengar suara di langit, atau suara di angkasa. Suara itu terdengar olehnya, dan suara itu isinya adalah iski hadi kota fulan. Hadis dalam Sahih Muslim juga, siramilah kebun si fulan. Ya. Dia heran, ini kok ada suara seperti itu? Jelas sekali oleh telinganya. Istihadi kota fulan. Maka dia tidak bukan hanya sekedar mendengarkan kata-kata itu, tapi dia melihat ada memang awan yang berjalan. Dari kumpulan awan yang tebal itu tiba-tiba ada memisah sekumpulan awan, kemudian dia berjalan. Maka nampak oleh dia, maka diiringinya awan tersebut. Diiringinya, kemudian dia lihat awan itu menurunkan air. Ya. Jadi potongan awan yang menurunkan hujan ini juga ditakdirkan oleh Allah. Seberapa nanti Allah inginkan hujan itu membasahi bumi? Apakah cukup dengan hanya meluapkan air sungai saja, atau bahkan meluapkan sampai ke atap-atap rumah? Ini Allah yang mengaturnya. Atau bahkan membawa lumpur-lumpur sehingga menjadi banjir bandang, meluluh lantakkan apapun yang menghadangnya. Ini semuanya Allah yang menetapkan. Jadi ketika awan itu terpotong dari yang besar, kemudian tiba-tiba dia berjalan dan ternyata turun, hanya cukup untuk mengisi ya, pengairan yang sedang kering. Jadi penuh air parit tersebut, kemudian dia mengalir tempat pengairan. Mengalir, kemudian tiba-tiba dia orang ini ketika air itu mengalir kejarnya juga sampai di depan sebuah kebun. Ya, di situ sedang berdiri seseorang mengairkan, memasukkan atau membuka, membersihkan air yang dari parit itu yang masuk ke kebunnya. Karena tidak ada orang lain. Ya. Akhirnya semuanya masuk air tersebut ke dalam kebunnya, maka habis semuanya. Cukup untuk menyirami dia saja, karena Allah perintahkan itu. Iski hadi kota fulan. Maka ketika sudah penuh, hujan hanya sekadar untuk memenuhi itu saja, kemudian dibawanya menuju kebun tersebut, selesai. Jadi memang Allah yang memperjalankan melalui pasukan-pasukannya, angin pasukan Allah, malaikat yang diberikan kemampuan Allah untuk melakukan itu. Ini yang kita bisa ambil dari tambahan mujriyah sahab yang memperjalankan awan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hajjaj bin Syair qala haddatsana Abdul Samad qala haddatsana Hammad an Thabit an Anas. Ini sudah berpindah ke hadis yang baru, bukan lagi hadis Ibnu Abi Aufa atau Abdullah bin Abi Aufa, tetapi hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an anna Rasulullah Anas bin Thab Anas bin Malik radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallama kana yaqul yauma Uhud. Ya, bahwa Nabi SAW, kata Anas, berdoa di perang Uhud. Ini tambahannya, bahwasanya doa ini diucapkan Nabi ketika hendak perang Uhud. Apa isi doanya? Allahumma innaka intasha lam tu'bad fil ardi. Allahumma innaka intasha lam tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika engkau berkehendak, maksudnya berkehendak untuk membinasakan atau menghancurkan pasukan orang yang beriman, maka tidak akan ada lagi yang mengibadatimu di muka bumi. Karena benih-benih orang yang bertakwa itu sudah tidak ada. Nabi yang membawa kebenaran itu pun meninggal dunia. Ya, kalau seandainya engkau dalam lafaz dalam perang Badar, ini doa yang hampir sama dengan ini diucapkan pula oleh Nabi di perang Badar. Ya, ketika dia bermunajat, beristighatha, yang diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran, istastaghithuna rabbakum, dalam surah Al-Anfal. Ingatlah ketika kalian, engkau atau kalian beristighatha kepada Rabb kalian, yaitu Nabi, seperti yang diceritakan oleh Abu Bakar. Nabi beristighatha dan mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai terjatuh serbannya dari pundaknya, saking tinggi Nabi mengadakan tangan memohon kepada Allah. Dan di antara isi doanya, Allahumma saya sempat ingat lupa lagi. Tetapi di sini Allahumma innaka intasha, ya Allah, jika engkau kehendaki, maksudnya kehancuran orang-orang yang beriman ini di perang ini, maka lam tu'bad fil ardi. Ya. lam tu'bad fil ardi, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang bakalan menyembahmu di muka bumi. Karena inilah benih-benihnya, inilah cikal bakal nanti dengan adanya mereka ini. Dalam di perang Badar saya ingat lagi, in tuhlik hadhil isaba lam tu'bad ila yaumil qiyamah. Itu di antara bentuk munajat Nabi kepada Allah. In tuhlik hadhil isaba, ya Allah, jika engkau binasakan sekelompok kecil dari orang yang beriman yang sekarang berperang menegakkan agamamu, lam tu'bad ila yaumil qiyamah, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu sampai hari kiamat, karena mereka inilah nanti penyebabnya. Ya, itu di antara istighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu senada dengan lafaz hadis yang pendek ini, innaka intasha lam tu'bad fil ardi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah empat hadis di bab yang ketujuh ini. Bab ke-8 berapa hadisnya? Dua. Kita baca bab yang ke-8 ini, terkait juga dengan aturan perang dalam Islam. Ya, aturan berperang dalam Islam. Bunyi babnya, tahrim qatlin nisa wassibyan fil harbi. Diharamkan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Ya. Inilah Islam. Diharamkan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Ini hadis ini sudah pernah kita baca yang senada dengan ini, di mana Nabi berpesan untuk jangan sampai membunuh anak-anak dan wanita. Tetapi dikhususkan babnya di sini oleh Imam Nawawi, itu haram membunuh kaum wanita dan anak-anak kecil di dalam perang. Kita baca hadis yang pertama, 4483. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Al-Layth ha wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Layth an Nafi'in an Abdullah. Ya. Ini juga membingungkan, ya. Apakah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar? Karena Nafi' itu adalah tangan kanannya Abdullah bin Umar, murid terdekatnya Abdullah bin Umar. Ya. Kita baca an Abdullah radhiyallahu an anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtulatan. Kata Abdullah bahwa ada seorang wanita didapati di sebagian peperangan Rasulullah SAW terbunuh. Jadi di medan perang itu setelah selesai perang nampak seorang wanita yang terbunuh. Fa'ankara Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengingkari qatlan nisa'i wassibyan. Ya, mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak walau di medan perang. Walau di medan perang. Terkadang wanita itu bukan mengangkat senjata, dia mungkin mengobati yang terluka. Tetapi maka dilarang oleh Nabi. Kasus ini sampai Nabi mengingkari dan melarang disebabkan oleh dia menemukan, ya, seorang wanita yang terbunuh. Seorang wanita yang terbunuh. Bisa saja dia, ya, bukan mengangkat senjata, tetapi dia adalah mengobati yang terluka atau menyediakan makanan bagi pasukannya, tetap saja tidak dibenarkan untuk membunuh. Maka Nabi SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita-wanita dan anak-anak. Bila mana di medan perang itu ada anak-anak, jangan dibunuh. Ya. Jangan dibunuh. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Anas, oleh Abdullah, dan kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berarti dia Abdullah bin Umar. Ya, yang tadi itu Abdullah ibn Umar berdasarkan riwayat yang sekarang ini 4484. Di situ sudah ada penjelasan bahwasanya dia adalah Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Bishrin wa Abu Usamah qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi'in an Ibn Umar. Ya, jadi Nafi' di sini meriwayatkan dari Ibn Umar. Ya. Sebelum Nafi' siapa? Ubaidullah Ibn Umar. Ini bukan sahabat, ya. Ya. Ini juga keturunan Umar bin Khattab, tetapi bukan sahabat. Di sini dalam tingkat seorang tabi'in, ya, seorang tabi' tabi'in, ya, di bawah generasi tabi'in. Karena Nafi' adalah tabi'in, ya, dan muridnya juga termasuk tabi'in, yaitu yang tingkatan rendahnya, yaitu Ubaidullah ibn Umar. Ya, dia gelarnya nanti Al-Umari, keturunan Umar bin Khattab, Al-Umari. Ada dia punya saudara namanya Abdullah, senama dengan Abdullah bin Umar. Ya. Nama Ubaidullah ini punya saudara namanya apa? Abdullah ibn Umar. Ya, Abdullah ibn Umar. Hanya saja kalau dari sisi kekuatan hafalannya, Ubaidullah ini kuat, ya, makanya masuk dalam Sahih Muslim dia. Ya, dia thiqah. Sementara saudaranya Abdullah itu lemah, ya, lemah hafalannya, sehingga tidak, bahkan para ulama melemahkan hadisnya. Ya. Ini untuk Ubaidullah bin Umar dan saudaranya Abdullah bin Umar, tetapi dia bukan sahabat. Kalau sahabat, dia ni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Qal wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'di tilkal maghazi, didapati seorang wanita terbunuh di sebagian perang Nabi. Fanaha Rasulullah sallam an qatlin nisa'i wassibyan, maka Nabi pun melarang membunuh, ya, perempuan-perempuan dan anak-anak, yaitu di medan perang, apalagi di rumahnya, apalagi di pasar. Ya, ini di medan perang. Karena munculnya hadis ini kapan? Setelah Nabi menemukan ada di medan perang itu wanita terbunuh. Ya. Berarti kejadiannya di medan perang, larangannya pun di medan perang. Ya. Kalau seandainya di medan perang saja, di medan perang saja Nabi melarang membunuh wanita dan anak-anak, apalagi di mana wanita itu berada di rumahnya, berada di pasar, di keramaian-keramaian, di mal, ya, di sekolahnya, di tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya, walaupun tempat ibadahnya ibadah yang batil, ya, sementara di medan perang saja dilarang oleh Nabi membunuh wanita dan anak-anak, ya, ini luar biasa betapa indahnya agama kita. Di medan perang saja wanita dilarang membunuh, dan ini memang membuat para ulama berbeda pendapatnya. Ya. Orang tua-tua juga yang sudah tua-tua, ya, juga dilarang dibunuh di medan perang. Ya, tetapi sebagian para ulama berpendapat lain, seperti mazhab Syafi'i, kila bila ditemukan wanita itu nyandang senjata, ya, nyandang senjata, kalau sekarang pakai Kalashnikov pula dia, itu jangan dibiarkan bunuh, membunuh dia. Ya, kalau tidak dibunuh dia membunuh. Ya. Tapi yang dimaksud di sini dahulu itu wanita itu tidak mengangkat senjata, makanya di masa jahiliyah. Wanita itu kenapa tidak diinginkan oleh orang-orang jahiliyah? Karena yang mulia itu orang yang menyandang senjata, wanita tidak menyandang senjata. Sekarang saja yang emansipasi, ketika laki-laki menyandang senjata, wanita pun harus menyandang senjata. Wanita itu di medan perang hanya untuk memberi semangat dan mengobati yang luka-luka, menyediakan minuman, makanan untuk pasukan, bukan untuk menyandang senjata. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Ya, untuk dibunuh. Tapi kalau anak-anak dan wanita itu juga memegang senjata dan membahayakan kaum muslimin, maka tentu di medan perang dibunuh. Ya. Ini yang dijelaskan oleh sebagian pendapat para ulama. Tetapi asalnya wanita itu tidak dibunuh di medan perang, apalagi di tempat yang bukan medan perang, di mana dia bersenang-senang, merasa aman, di tempat di keramaian. Ya. Ini meledakkan bom dengan tujuan, dengan semboyan berjihad, yang terbunuh wanita, ya, yang terbunuh wanita dan anak-anak, dan bahkan ini luar biasa membawa anak-anak juga sampai terbunuh. Bukan jihad. Nabi SAW ketika anak itu belum balik dia dimasukkan untuk anggota berjihad berperang, ketika ada yang mendaftarkan ternyata umurnya belum balik, ya, tidak dimasukkan ke daftar list para pejuang. Karena memang bukan sembarangan. Sekarang anak-anak dikorbankan. Anak-anak di bawah umur yang remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang masih umur belasan tahun dijadikan sebagai tumbal untuk meledakkan dirinya. Dijanjikan nanti akan langsung menikahi bidadari. Nabi SAW tidak pernah menyampaikan bidadari dalam masalah jihad. Nabi tadi sudah jelaskan, sesungguhnya surga itu tahta zilal suyuf. Saya pribadi tidak pernah menemukan hadis dorongan berjihad dalam hadis yang kita baca. Ya, sebatas pengetahuan saya, mungkin saja ada ya, tetapi sebatas pengetahuan tidak ada Nabi SAW memberi semangat dengan menjanjikan bidadari. Ya, tetapi surga ya, surga ya, surga itu bukan hanya bidadari, bukan hanya semua kenikmatan di sana, itu dikejar. Makanya ada sebagian mereka mengatakan inni syamamtu raihatal jannah, saya menghirup aroma surga, bukan aroma bidadari. Ya, aroma surga. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Jadi anak-anak muda itu karena memang maunya nikah, ya itu yang disemayangkan bukan surga. Surga itu bukan hanya bidadari, sih, semua kenikmatan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kemarin dibaca oleh imam kita dalam salat. Lahum ma yasha'u fiha lahum ma yasha'u fiha wa ladaina mazid. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam surga, dan bahkan kami telah menyiapkan tambahan-tambahannya. Ya, bukan hanya bidadari, semua kenikmatan di surga. Ini yang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi ketika semangat itu tidak dibekali dengan ilmu. Ya, hanya sekedar semangat sehingga salah kaprah dan bahkan menyesatkan, menjerumuskan kepada kerusakan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan pengembalian yang baik, dibukakan pintu pengetahuan terhadap agama dengan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah di atas ilmu yang benar, amalan yang lurus, dan istiqamah di atas kebenaran. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.